jauh-jauh sekali. Maju. Lagi dekat lagi. Maju. Diangkat. Diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas an-naw'u tsani min al-mujahadah, jenis yang kedua dari al-mujahadah, yakni mujahadatul ghair, ay fa huwa al-jihadu bis-silah. Kita berusaha dengan bersungguh-sungguh mujahadah untuk mengubah orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebagaimana kita simpulkan kemarin bahwa jihadul ghair ini sangat tergantung dengan jenis mujahadah yang pertama, yakni jihadun nafas, tentang bagaimana kita terlebih dahulu dan terutama untuk berusaha memperbaiki diri sendiri. Karena ketika kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri, tunduk terhadap syariat Allah, berserah diri terhadap aturan dan hukum Allah, maka jangan berharap orang lain juga dengan mudahnya akan menerima nasihat dan ajaran yang kita berikan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, an-nafsu an-nafsu awwalan. Perhatikan dan selalu koreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk memperbaiki orang lain. Karena ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, pertanggungan jawab pertama yang akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita mengelola dan memperbaiki diri sendiri. Kemudian fadilah, keutamaan lebih, bersamaan dengan kita memperbaiki diri sendiri, kita bisa menyampaikan apa yang kita usahakan terhadap kebaikan diri kita ini untuk orang lain, agar mereka juga dapat berbuat menjadi lebih baik untuk pribadinya, sama seperti kita melakukannya menjadi yang lebih baik. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, ringkasan dari apa yang kita bahas pada 3 pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu insyaallah taala di malam hari ini kita akan mulai membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab fil mujahadah ini. Seperti adah beliau, kebiasaan beliau, bahwa beliau akan memulai terlebih dahulu untuk menyebutkan dalil-dalil tentang bab yang beliau tulis dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quranul Karim. Maka di sini beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, beberapa dalil terkait dengan Al-Mujahadah. Yang pertama adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, kata Allah, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka jahadu fina, berjihad menyungguhkan dirinya fina, di jalan kami, ay fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan memberikan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini ma'asyulaka rahimani wa rahmakumullah, ada tiga hal yang bisa kita ambil pelajaran, atau tiga poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan al-mujahadah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka mau berjihad, mau menyungguhkan diri di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Bagian pertama tadi adalah syarat, adalah kewajiban atas diri kita semua. Nah, syarat itu, kewajiban itu, ketika kita lakukan, kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya, akan memberikan timbal baliknya. Kita laksanakan kewajiban, Allah akan berikan hak kita. Yaitu dua poin setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lanahdiyannahum subulana. Orang-orang seperti itu kami akan berikan hidayah, akan berikan petunjuk. Subulana, kepada jalan-jalan kami. Allah akan berikan hidayah kepada dia kepada banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang bisa dia lakukan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan balasan yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi dua balasannya bagi orang yang mau bersungguh-sungguh untuk menuju Allah, mencari syariat Allah, mempelajari hukum-hukum Allah, Allah akan berikan dua buah hadiah. Yang pertama, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk membuka berbagai macam pintu kebaikan. Dan yang kedua adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia di dunia dan di akhirat. Kita yakin bahwa tidak ada seorang muslim pun yang ketika dia ditanya, apakah engkau menginginkan hidayah dari Allah? Apakah engkau mengharapkan penjagaan balasan dari Allah? Seorang muslim yang ditanya demikian, tentu dia tidak akan mungkin menjawab tidak mau. Pasti jawabannya mau mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, serta mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika demikian, maka pertanyaan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika engkau menginginkan hidayah kepada pintu-pintu kebaikan yang banyak, engkau menginginkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratmu, maka sudahkah engkau lakukan cara untuk mendapatkan hidayah dan penjagaan itu? Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, tiga poin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69 ini. Nah, masyaallah rahimani wa rahmakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Bukan seperti kita manusia yang kadang mudah untuk berjanji tapi mudah juga untuk melupakannya. Allah Subhanahu wa taala jika berjanji, maka Allah tidak akan pernah untuk menyelisihi janji tersebut. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan hidayah dan penjagaan itu hanya kepada satu orang. Alladzina jahadu fina, yaitu orang-orang yang mereka benar-benar jahadu, bersungguh-sungguh. Jadi bukan orang yang hanya menunggu hidayah datang, bukan hanya orang yang sekedar berharap penjagaan Allah itu dia dapatkan, tanpa mau untuk menyungguhkan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktu luangnya, mengorbankan usianya, mengorbankan keluarganya, dan seterusnya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup setelah menegaskan bahwa janji itu tidak akan diselisih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup dengan wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang mereka berbuat baik. Al-muhsinin adalah pecahan dari kata al-ihsan, dan dia adalah fa'il, pelaku, subjek dari ihsan. Maka kita perlu tahu apa itu ihsan supaya kita bisa menjadi golongan orang-orang yang berlaku ihsan itu. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Al-ihsan adalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam hadis yang panjang yang terkenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata yang lebih ringan, engkau melakukan ketaatan. Ka'annaka tarahu. Ketika engkau melakukannya seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Yaitu ketika contoh engkau melaksanakan salat, maka salatmu seakan-akan engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dan mengawasi bagaimana salat kamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan yang berikutnya, ihsan itu adalah jika engkau tidak bisa merasakan derajat yang pertama tadi itu, beribadah melakukan ketaatan seakan-akan hadir langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meminimalkan kita untuk tidak serius dalam ibadah itu. Tidak serius dalam salat, tidak serius dalam membaca Al-Qur'an, tidak serius dalam berpikir, tidak serius dalam belajar. Karena kita hadir diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belum bisa sampai pada derajat ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illam takun tarahu." Kalau kamu belum bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hadapan kamu, fa innahu yaraka. Maka yakinlah, buat perasaan di dalam hatimu, keyakinan di dalam hatimu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengawasi engkau. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kau lakukan. Nah, para ulama ketika menjelaskan tentang makna ihsan ini dengan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa al-ihsan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dua derajat seperti yang kita sebutkan tadi. Dua tingkat. Dan tingkat yang paling tinggi dari ihsan itu ketika engkau beribadah bisa merasakan Allah hadir di hadapan engkau. Nah, kita tahu sebelumnya, kita pahami sebelumnya bahwa ihsan itu adalah martabah atau martabatuddin, tingkatan agama yang paling tinggi. Setelah Islam yang paling rendah, kemudian di atasnya iman. Nah, yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, dari ihsan itu yang paling tinggi adalah ketika engkau bisa merasakan Allah hadir di hadapanmu pada semua ibadah yang kamu lakukan. Dan derajat di bawahnya yang masuk dalam kategori ihsan adalah yakin. Kita belum bisa mengelola hati kita, menata hati kita untuk benar-benar merasakan Allah hadir saat kita beribadah kepadanya. Maka minimalnya yakin bahwa Allah mengawasi ibadahmu, mengawasi amalanmu semasa di dunia. Ini pendapat yang pertama. Jadi di dalam ihsan sendiri ada dua tingkatan. Pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu hanya satu derajat pada dasarnya. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merasa seolah-olah Allah hadir dan engkau yakin bahwa Allah mengawasi engkau. Jadi bukan dua tingkatan. Itu satu kesatuan yang sama. Baik. Sebagaimana kata mereka bahwa arkanul iman, rukun-rukun iman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keimanan, beliau menyebutkan rukun-rukunnya. Rukun-rukun itu juga bukan maksudnya tingkatan. Beriman kepada Allah kemudian di atas tidak. Tapi semua harus diyakini. Engkau menjadi seorang mukmin berarti engkau harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Semuanya harus diimani. Satu saja tidak kita imani, mengingkari keimanan terhadap takdir, contoh seperti apa yang dilakukan oleh Jabariyah dan Qadariyah, itu sama saja engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enam rukun iman itu semuanya mutalazimah, saling terhubung dan semuanya berkonsekuensi, tidak mungkin dipisahkan. Demikian juga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Islam, beliau menyebutkan lima rukun Islam, bukan berarti tingkatan, tapi itu kewajiban kepada kita bahwa kita seorang Muslim. Maka ihsan pun juga bukan dua tingkatan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa hidayah itu akan diberikan kepada orang-orang yang muhsinin, pelaku ihsan. Yang kedua, penjagaan Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan kepada pelaku ihsan. Nah, orang-orang yang disebut dengan ihsan inilah yang dikatakan oleh Allah di ayat yang paling depan, pembukaan ayat tadi. Walladzina jahadu fina. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ihsan adalah tingkatan alladzi yasilu bihil insan ila halil lati wasafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebuah sikap dan tingkatan di dalam agama di mana seseorang harus berusaha untuk bisa sampai ke sana seperti apa yang digambarkan, disebutkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jibril tadi. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, barangkali bisa jadi amalan-amalan kebaikan yang terlihat begitu banyak terbuka kepada saudara kita, tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Saudara kita lebih mampu untuk mengetahui ada pintu kebaikan ini, pintu kebaikan itu, pintu kebaikan ini lagi, terbuka lagi, itu terbuka lagi. Dan dia selalu masuk dalam pintu-pintu kebaikan itu. Kita merasa, kok bisa ya menemukan kesempatan untuk berbuat baik? Bahkan pada hal sepele, pada hal kecil pun, dia bisa menemukan kesempatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara kok kita susah untuk merasakannya. Padahal, sama-sama mungkin di lingkungan yang sama, dengan orang-orang yang sama, aktivitas yang sama, tetapi keterbukaan pandangan terhadap pintu-pintu kebaikan itu berbeda. Maka koreksinya ada pada diri kita. Sudahkah kita bersungguh-sungguh dari dalam diri kita ini untuk mencari Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka coba kalau misal sekarang kita masih berdiam di tempat, hanya nyaman dengan kondisi lingkungan, bersama orang-orang yang baik, lingkungan yang terjaga, nyaman dengan itu saja, tidak akan terbuka itu pintu kebaikan. Melangkah, coba lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rasa nyaman berada di lingkungan, sebatas berada pada lingkungan yang baik itu. Berusaha untuk bergerak, mencari mana pintu kebaikan, mana jalan ketaatan yang bisa saya lakukan. Baik. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Ini kaidah umum di dalam syariat Islam, menjadi kaidah umum. Al jazaa'u min jinsil amal. Maka demikian, ketika engkau menginginkan Allah Subhanahu wa taala membantumu dalam semua urusan, Allah mendekat kepadamu, maka terlebih dahulu mulai dari diri kita, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga nama baikmu. Usahalah terlebih dahulu dari diri kita untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga lisanmu, perkataan-perkataanmu didengarkan oleh orang lain, dijaga, diingat oleh orang lain, maka perbaiki lisan kita ini. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan sia-sia, ucapan yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan permusuhan. Jaga lisan kita dari itu, sehingga manusia juga bisa menyimpan apa yang keluar dari lisan kita. Amalan kita juga demikian. Ketika engkau menginginkan bahwa amalanmu itu mendapat ganjaran besar dari Allah dan juga menjadi tauladan bagi orang lain terhadap apa yang kamu lakukan, maka perbaiki amalanmu, ikhlaskan amalmu, semua yang kamu lakukan ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan membalas lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta atau satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya. Taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku yamsi dengan cara berjalan, ataituhu harwalatan, kata Allah. Aku akan mendekat kepada dia dengan cara berlari. Artinya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Tidak ada yang sia-sia pada amalan kita kalau diamalkan, dilaksanakan, dilakukan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, pasti Allah akan balas. Bahkan Allah akan lipat gandakan apa yang kita amalkan tersebut. Baik. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima bahwa apapun yang kita usahakan jikalau niatnya ikhlas mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan dan tidak akan pernah membiarkan kita hanya letih dan capek dengan amalan tersebut tanpa ada balasannya yang lebih baik dari Allah. Apa kata Allah? Surat Muhammad ayat 4 ayat 5. Walladzina qutilu fi sabilillah falayudhillah a'malahum sayuhdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Perhatikan. Walladzina qutilu fi sabilillah. Ada dua riwayat qiraah dalam ayat ini. Yang pertama qiraah yang kita pakai ini. Qiraah Hafs an Asim. Meriwayatkan dengan cara baca walladzina qutilu fi sabilillah dan orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falayudhillu a'malahum. Maka amalan-amalan mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dengan bentuk qutilu, bentuk fi'il majhul artinya objeknya. Riwayat yang lain, qiraah yang lain membaca dengan walladzina qatalu fi sabilillah dan orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala falayudhillu a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Apa bentuk ketidaksia-siaan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya, sayahdihim, Allah pasti akan memberikan hidayah kepada mereka. Pasti itu. Maka jika kita mengambil qiraah selain Hafs an Asim, yang dimaksud adalah subjeknya walladzina qatalu, ketika ada kesungguhan dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Balasannya adalah sayahdihim, Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Para ulama menyebutkan hidayah yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama adalah ketika dia masih hidup di dunia, Allah akan permudah jalannya kepada subulul khair, jalan-jalan kebaikan. Sama seperti ayat yang kita bahas, mudah dia melihat, oh ini pintu kebaikan, segera masuk, dan Allah akan permudah dia, Allah akan fasilitasi dia untuk masuk ke dalam pintu kebaikan itu. Yang kedua, hidayah fil akhirah. Ketika mereka setelah meninggalnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kemudahan melalui semua proses sebelum akhirnya seorang manusia itu berhenti di neraka atau masuk ke dalam surga. Proses yang sangat rumit, yang sangat mengerikan itu kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ikhlas amalannya akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab amalannya, mudah hisabnya. Ditimbang amalannya, ringan timbangan kejelekannya, berat timbangan kebaikannya. Kemudian ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan naungi dia. Ketika kemudian dia harus berjalan di sirat, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Padahal sirat itu seperti apa? Sifatnya sirat itu alladzi yumaddu fawqa jahannam, ya dibentangkan di atas neraka jahannam, dan tidak ada satu manusia pun, satu makhluk pun yang tidak melewati sirat ini. Pasti akan melewatinya. Mukminnya dan kafirnya semua akan melewati sirat ini. Lihat apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sirat. Jisrun yumaddu fawqa jahannam. Satu jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Seberapa lebarnya? Adaqqu minas sya'r. Lebih tipis dibandingkan rambut. Bisa antum berjalan di atas rambut? Sirat itu lebih tipis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan rambut manusia. Tapi lebih tajam ahaddu minas saif. Lebih tajam dibandingkan bilah manapun yang paling tajam di dunia. Lebih sulit lagi. Logika kita tidak bisa masuk. Tidak mungkin ada manusia yang bisa melewatinya. Dan demikianlah. Karena nantinya yang akan selamat untuk melewati sirat ini bukan dengan fisiknya, tapi dengan amalannya. Kata Nabi SAW, ada yang melewati orang-orang yang beriman. Mereka akan melewatinya. Ada yang melewati seperti kencangnya angin yang bertiup. Ada yang seperti layaknya kuda tercepat yang berlari. Ada yang seperti layaknya, kilat, petir, dan seterusnya. tergantung bagaimana amalannya di dunia. Maka coba ketika mungkin datang futur kepada kita, rasa bosan, malal pada amalan, mau berlaku seperti ini kok malas, berlaku seperti ini kok lemas. Coba ingat bagaimana sirat itu. Kita tidak akan selamat dari sirat tersebut. Pasti kita akan melewati. Dan pertanyaan, mungkinkah kita bisa selamat melewati sirat tersebut? Ini akan sebagai motivasi besar untuk kita selalu gemar giat dalam melakukan ibadah, melakukan amalan soleh. Satu, belum selesai hanya dengan dua sifat sirat tadi. Di atasnya ada yang namanya apa? Galalib. Kait-kait besi yang selalu menyambar-nyambar. Sudah lewat tipisnya lebih daripada rambut, tajamnya lebih daripada pedang, di atas masih ada galalib. Ada kait-kait besi yang siap menyambar orang-orang yang melewatinya. Maka lebih susah lagi kita untuk melewati sirat tersebut. Nah, usahalah. Amal kita jadikan sebagai bekal, sebagai tabungan, supaya kita lebih bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat melewati sirat tersebut. Nah, ini termasuk bentuk hidayah dari Allah ketika di akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang mereka qatalu, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan soleh, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Balasan yang pertama. Balasan yang kedua, wa yuslihu balahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki kondisi mereka. Ini juga sama di dunia dan di akhirat. Semakin kau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan perbaiki kondisimu di dunia. Bukan maksudnya terus kita berangan-angan semakin dekat kepada Allah berarti semakin banyak hartanya, tidak. Bukan itu maksudnya perbaiki kondisi ekonomi, bukan. Tapi perbaiki kondisimu di dunia. Engkau menjadi orang yang terhormat sehingga tidak ada satu semut yang ada di lubangnya. Juga tidak ada ikan-ikan yang di lautan sana melainkan akan mendoakan engkau. Mereka memintakan ampun kepada engkau, memohonkan rahmat kepada engkau, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini islahul bal yang sesungguhnya. Perbaikan kondisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya kepada seorang manusia. Ketika binatang-binatang yang bahaim yang tidak bisa kita pahami pembicaraannya, mereka mendoakan kita, memohonkan ampun, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Engkau tidur, semut mendoakan kamu. Engkau tidur, ikan-ikan di lautan sana mendoakan kamu. Nikmat. Nikmat sehingga kita tidur. Anggap saja demikian, tidak melabur aktivitas apapun, tetapi mendapatkan perlindungan dari makhluk-makhluk Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kondisi yang benar-benar benar-benar indah. Ini balasan yang kedua. Balasan yang ketiga, wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Allati 'arrafaha lahum, yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kita semua mendengar tentang kenikmatan surga. Hanya hadisnya, hanya beritanya saja, bukan hakikatnya. Hakikat keindahan surga lebih baik, lebih bagus, lebih indah dibandingkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis-hadis beliau. Hakikatnya tidak akan pernah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu keistimewaan. Eksklusif hanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat saja. Dan janji Allah tidak akan mungkin diselisihi, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, "A'adattu li'ibadi as-solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Telah aku persiapkan bagi orang-orang hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik di dalam hati seorang manusia. Baik. Enggak ada yang pernah lihat, tidak ada yang pernah mendengar. Sedangkan kita sekarang mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat dari Al-Qur'an tentang keindahan surga. Itu hanya beritanya, tetapi realitanya, hakikatnya lebih indah dibandingkan apa yang kita dengar. Insyaallah enggak bosan kan ketika sering kita sebutkan siapa orang terakhir yang masuk ke dalam surga? Masih ingat? Nah, kita bisa bayangkan bagaimana orang itu sampai mentok dengan akal pikirannya membayangkan keindahan surga, tetapi tetap tidak sama. Padahal dia sudah beberapa langkah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di pintu surga. Surga itu harumnya tercium masih rota syahrin. Satu bulan perjalanan sudah tercium bau wanginya surga. Ini orang ini yang terakhir masuk ke dalam surga sudah ada di depan pintu. Dia berusaha membayangkan keindahan surga, toh tetap tidak bisa karena terbatas akal manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sebagai motivasi kepada kita untuk selalu mengoreksi amalan kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang betul ikhlas mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya cari sensasi dengan amalan ketaatan kita? Terlebih lagi kita hidup di zaman di mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati akhir zaman. Yang beliau sebutkan bahwa semakin mendekat di akhir zaman akan semakin banyak bentuk-bentuk fitnah. Itu sudah terasa di zaman kita sekarang ini. Berbagai macam fitnah, jangan ditafsirkan dengan satu dua jenis fitnah, tapi macam-macam jenis fitnah, jenis cobaan yang akan kita dapatkan mengganggu konsentrasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih parah, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekati hari kiamat, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Seorang yang pengkhianat akan dikatakan sebagai orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, amanah. Tapi sebaliknya, yukhawwanu fiha al-amin, seorang yang dia amanah, yang bisa dipercaya, justru dianggap sebagai pengkhianat. Dan nanti yantiqu fihim arwaibidah, akan banyak ruwaibidah yang bersuara. Banyak ruwaibidah yang mulai vokal. Apa itu ruwaibidah? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mar ruwaibidah? Mani ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berapa kali Anda sebutkan di sini? As-safih yantiqu fi amril amah. Seorang bodoh lagi hina, tetapi dia lancang berbicara pada masalah umat. Ini terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kalian dapati di akhir zaman. Ada enggak di zaman kita sekarang? Banyak merebak. Maka itu sudah tanda-tanda kita ini sudah mendekati hari kiamat dengan sekian banyak fitnah yang ada. Oleh karena itu, jangan terperdaya dengan fitnah-fitnah tersebut. Berusaha untuk menjadi diri kita ini pribadi yang lebih baik. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan hidayah. Bisa mudah engkau menyingkap ketika jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tertutup debu tebal dari fitnah-fitnah yang ada. Engkau bisa menyempakkan jalan itu. Wah, terlihat ini garis jalannya. Terlihat penutup jalannya harus kemana. Sehingga mudah mengetahui mana jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana jalan-jalan kesesatan yang dibelokkan oleh syaitan. Taib. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua akan kita sebutkan ringkas saja karena semuanya berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Ankabut ayat 69. Kata Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, istiqomah di atas itu sampai al-yakin datang kepada kalian. Banyak para ulama ahlu tafsir dan mayoritas tidak ada perselisihan bahwa yang dimaksud dengan al-yakin adalah al-maut. Beribadahlah, mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan amalan soleh ketaatan sampai mati menjemput kamu, sampai maut menjemput kamu. Itu batas akhir kapan kita berhenti untuk beramal. Hatta ya'tiyakal yakin. Bukan seperti yang disebutkan oleh sufiyah bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih pada tingkatan syariat sampai bisa datang keyakinan. Artinya kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kemudian mereka mentafsirkan bahwa sudah tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakan syariat. Yang penting hati sudah yakin. Bukan itu maksudnya. Bukan di tafsir mana yang menjelaskan kalau yakin adalah pada posisi hakikat. Tidak ada. Para ulama menyebutkan yakin yang dimaksud di sini adalah maut. Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sampai maut menjemput kita. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-8. "Wa dzkur isma rabbik," dan selalu sebut-sebutlah nama Rabbmu. "Wa tabattal ilaihi tabtila," ai inqati' ilaihi, dan berputuslah engkau dari semua kenikmatan dunia yang ada dengan sebenar-benarnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, karena barang siapa yang beramal sedikit saja dari kebaikan, يَرَهُ, dia akan mendapatkan hasil dari apa yang diamalkan. Tayyib. ذَرَّةٌ adalah materi yang terkecil yang kita kenal di dunia ini. Sebutkan saja materi apa yang paling kecil. Semisal itu, engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah, kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, dan apa yang kamu serahkan li anfusikum, untuk kebaikan dirimu sendiri, min khairin, dari amalan kebaikan, tajiduhu indallahi huwa khairan, engkau akan dapati amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik, wa a'dhama ajran, dan lebih besar balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jangan khawatir, segala sesuatu yang kamu infakkan dari kebaikan, yang kamu usahakan dari amalan ketaatan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kebaikan yang kalian amalkan itu. Baik. Ini masyaallah karahimani wa rahimakumullah, rangkaian ayat-ayat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab fil mujahadah. Intinya, berusahalah untuk berubah menjadi lebih baik, kemudian ikhlaskan apa yang kamu amalkan itu, dan istiqomahlah di atas amalan yang ikhlas itu sampai Allah Subhanahu wa taala menjemputmu. Allah Subhanahu wa taala mematikan engkau di dunia ini, kemudian nanti apa yang engkau usahakan akan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sia-sia amalan soleh ikhlas yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang semisal ini di dalam Al-Qur'anul Karim, kata beliau rahimahullah taala, sangatlah banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala mewakili apa yang beliau maukan dalam bab fil mujahadah, sehingga lebih mendorong kita untuk bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan apapun itu. Tayib, koreksi diri kita tentang amalan itu, jangan melihat orang lain bagaimana dia beramal. Lihat saja bagaimana dirimu dengan amalan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang berkesempatan melakukan amalan baik tersebut, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi engkau dari pintu-pintu kebaikan, fala yalumanna illa nafsak, jangan celah kecuali dirimu sendiri. Kenapa engkau tidak bisa membuat Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan? Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang al-mujahadah. Tayyib. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.